Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Anas Radio, alhamdulillah di malam hari yang cerah di studio kami, insyaallah akan kembali kita mengikuti pelajaran yang bertemakan muslimah dan keluarga berjudul Untaian Nasihat untuk Keluarga Muslim dan bersama Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Muhammad Naim Hafizahullah Ta'ala. Ya, dan sebelumnya kami mohon maaf kepada para pendengar setia. Ya, kita agak terlambat tadi karena ternyata Al-Ustaz baru saja pulang mengisi taklim. Nah, alhamdulillah kita sudah tersambung kepada Al-Ustaz Muhammad Naim LC Hafizahullah. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah, alhamdulillah. Baik Ustaz, sudah siap Ustaz kita untuk insyaallah, insyaallah belajar Ustaz. Iya. Baik para pendengar Anas Radio, langsung saja kita akan menyimak pelajaran Untaian Nasihat untuk Keluarga Muslim langsung dari studio Anas Radio. Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر الاخوه والاخوات para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak hentinya kita senantiasa manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia-Nya. Kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepada-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan juga menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Khususnya nikmatul ibadah, nikmatus sunnah, dan juga nikmat talabul ilm, mengais dari nikmat dari kita mencari ilmu, mengais warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari petuah-petuah beliau yang telah dirangkum oleh mereka para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit melanjutkan pembahasan kita dari rukhsah diberikannya rukhsah untuk seseorang Kalau kemarin sudah kita bahas terkait bolehnya berdusta antara suami dengan istri atau sebaliknya dalam rangka menjaga keutuhan mahligai rumah tangganya. Maka berikutnya, demikian pula bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Ar-rukhsatu fi an tuhaddith al-mar'atu zawjaha bima lam yakun. Keringanan yang dibolehkan untuk seorang istri menceritakan kepada suaminya sesuatu yang tidak pernah terjadi. Artinya ini adalah dusta. Tapi dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya. Al-Imam An-Nasa'i membawakan riwayatnya dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu taala anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yurakhasu fi syai'in min al-kadhib illa fi thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanannya, tidak memberikan udzur untuk seseorang berbuat dusta kecuali dalam tiga hal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la u'iddu kadiban ar-rajulu yusrikhu bainan nas yaqulu al-qawla yuridu as-salah war-rajulu yaqulu al-qawla fil harb war-rajulu yuhaddithu imra'atahu wal-mar'atu tuhaddithu zawjaha. Aku tidak menghitungnya sebagai suatu kedustaan. Siapakah mereka ini? Yang pertama, ar-rajul, seseorang yang memperbaiki, mendamaikan di antara manusia. Dia mengatakan dengan satu perkataan, yuridu salah. Namun perkataannya itu yang dikehendakinya adalah perbaikan, perdamaian di antara kelompok yang berseteru. Maka ini bukan termasuk dusta. Yang kedua, warrajulu yaqulu alqaula fil harb. Seseorang yang dia berkata dengan satu perkataan dalam peperangan. Maka ini dibolehkan juga. Bagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al harbu khid'ah. Perang adalah tipuan. Maka hal ini juga dibolehkan. Dan yang ketiganya, ini menjadi bab kita, war-rajulu yuhadditsu imra'atahu wal-mar'atu tuhadditsu zawjaha. Seorang suami yang bercerita kepada istrinya, atau juga sang istri bercerita kepada suaminya sesuatu yang tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tidak menjadi kenyataan, namun dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya, dalam rangka agar mahligai rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Maka ini kita lihat faedah yang besar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang pertama, tiga perkara ini merupakan perkara yang azim, perkara yang agung dan mulia, sampai-sampai syariat membolehkan untuk berdusta demi terrealisasinya tiga perkara ini, mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru. Kemudian dalam peperangan dan juga menjaga keutuhan rumah tangganya. Maka ini perkara yang besar. Sampai-sampai dibolehkan untuk berdusta. Padahal hukum asalnya dusta adalah tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Rasulullah SAW sampai mengatakan, Iyyaka wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an nar. Hati-hati kamu dari berdusta. Karena dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu akan menyeret seseorang kepada neraka. Nas'alullah salaman afiyah. Wala yazalu an-nas yakdhib, wala yazalu ar-rajulu yakdhib, wa yataharra al-kadhib, hatta yuqalu innahu kadzdzaba aw kama qala alaihi salatu wassalam. Dan seseorang dia berdusta dan selalu berdusta sampai kemudian dia dijuluki dan dipanggil sebagai seorang pendusta. Ancaman Nabi alaihi salatu wassalam berat, bahwa dusta ini akan mendatangkan penyakit-penyakit hati yang lain, pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain. Namun dalam tiga hal ini dibolehkan. Ini menunjukkan Allahumma sya'ni hadhil umuri tsalatsa, betapa besarnya kedudukan dari tiga perkara ini, yang hendaknya kita selalu menjaganya agar jangan sampai kita pun berdusta atau terpaksa berdusta pun jangan sampai. Artinya ini bagaimana selalu dijaga, khususnya keutuhan sebuah rumah tangga. Maka ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita ambil faedah betapa Islam senantiasa menjaga dan menumbuh kembangkan dengan apa yang namanya persatuan, ta'liful qulub, ikatan hati. Dan tidak senang dengan yang namanya perpecahan, perselisihan. Sampai dibolehkan berdusta pada mereka yang berseteru. Sampai dibolehkan berdusta pada keluarga suami dan istri. Dalam rangka menjaga keutuhan hati. Dalam rangka menjaga keutuhan persatuannya. Maka ini seandainya kita sadari, berangkat dari lingkup kecil rumah tangga, bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam sangat mulia ini, maka masya Allah, ketika dalam rumah tangga seperti itu senantiasa ada keterikatan hati yang kuat, dijaga dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, merambah berikutnya kepada kerabat kerabatnya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Masya Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, akan menjadi satu negeri yang indah, negeri yang baik, senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini melanjutkan dari hadis yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah juga rukhsah untuk seorang suami menceritakan dengan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Kalau tadi bolehnya menceritakan dengan sesuatu yang tidak terjadi, kalau ini bolehnya bercerita dengan sesuatu yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Dalam hal apa? Maka kita lihat bagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, satu hadis yang dibawa ke Imam Nasa'i, dan juga hadis ini juga dibawa ke Imam Muslim dalam kitab sahihnya di Kitabul Haid. Di mana Imam Nasa'i rahimahullahu taala membawakan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksul hal 'alaihi min ghusl wa 'Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalik ana wa hadhihi thumma naghtasil. Bahwa seorang laki-laki bertanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang suami yang berjima atau menggauli istrinya, kemudian malas, apakah wajib baginya untuk mandi? Dan Aisyah ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan inni la af'alu dzalik, sesungguhnya aku melakukan itu. Aku dan ini, yakni menunjuk kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, thumma naghtasil, kemudian kami baru mandi bareng-bareng. Ya. Maka ini juga para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga merupakan hadis yang azim. Hadis yang azim. Dan kita lihat beberapa fawaid dari hadis ini. Yang pertama, semangatnya mereka para sahabat untuk belajar, untuk talabul ilm, mencari tahu dari perkara-perkara yang mereka tidak mengerti. Ini yang pertama, yang menjadi teladan bagi kita. Kemudian yang kedua, bahwa perkara-perkara yang tabu sekalipun atau malu untuk diceritakan sekalipun, itu tidak menghalangi seseorang untuk mencari tahu. Tidak menghalangi seseorang untuk talabul ilm. Dan itu wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Dua hal yang seseorang itu akan diharamkan untuk mendapatkan ilmu, yakni mustahin wa mutakabbir, seorang yang malu, pemalu, dan seorang yang sombong. Maka di sini kita lihat seorang sahabat bertanya dalam masalah yang sangat pribadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan ini adalah pun juga tidak menghalanginya untuk bertanya. Dan ini karena terkait dengan perkara-perkara agama. Adakah wajib mandi? Setelah itu langsung mandi atau bagaimana? Maka ini bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikr, kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ini satu hal yang tentunya juga menjadi teladan bagi kita. Meskipun itu dalam perkara-perkara yang mungkin seseorang akan malu untuk bertanya, namun ketika itu berkaitan dengan perkara-perkara agamanya, tidak boleh untuk kemudian kita malu bertanya. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Maka kalau itu terkait dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya juga untuk selalu bertanya. Agar ketika kita melangkah, berbuat, bersikap di atas bayyinah, di atas bukti, di atas ilmu, di atas dalil. Kemudian juga dari hadis ini juga, sebagaimana bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, bolehnya seseorang untuk menceritakan dengan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, atau antara seorang istri dengan suaminya. Namun sekali lagi, tidak kemudian semua itu diceritakan. Diceritakan pada perkara-perkara yang memang terkait dengan syariat. Ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak agama atau hak manusia. Bukan kemudian semua diceritakan. Maka seperti itu akan menjadi mungkar aib. Ini para pendengar Anasra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga masih dalam bab yang sama tentang rusah. Kalau tadi adalah seorang suami menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya, maka di sini adalah rukhsah sebaliknya. Bolehnya seorang istri juga menceritakan dengan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Para pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam. Dan ini bagian dari mahasinul Islam. Bagian dari kebaikan-kebaikan Islam. Yang senantiasa seimbang dalam syariat-syariatnya. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada seorang suami, demikian pula memberikan rukhsah kepada seorang istri. Kemudian selanjutnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayatnya dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, "Idza jawazal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu." فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ما شاء الله. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, apabila khitan itu saling melewati pada khitan yang lain, ini maksudnya adalah khitan seorang laki-laki bertemu dengan khitan seorang wanita, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib baginya untuk mandi. Kemudian Aisyah mengatakan, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melakukan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghtasalna, maka kami pun mandi bareng. Maka ini juga dikuatkan dengan riwayat yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu fa illam yunzil." Ketika bertemu dua khitan, maka sungguh telah wajib baginya mandi meskipun tidak keluar air. Maka ini sekali lagi juga perkara-perkara mungkin tabu. Namun ini adalah perkara yang harus dijelaskan kepada umat. Karena terkait dengan syariat, dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita bertanya dan menceritakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seperti itulah didikan-didikan Nabi alaihi salatu wassalam. Semangatnya untuk mencari ilmu, semangatnya untuk mengerti, semangatnya untuk memahami dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sebagaimana juga dalam hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, wajibnya mandi jika bertemu dua khitan. Yang kedua, bolehnya mandi di antara suami dan istri dengan bersama-sama. Maka yang seperti ini akan semakin menambah keharmonisan rumah tangganya. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara keutamaan-keutamaan dari mereka para ummahatul mukminin, menceritakan kepada kita bagaimana keadaan mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam di tempat atau dalam suatu perbuatan yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain. Artinya bagaimana keseharian mereka dalam berhubungan suami istri. Dan ini tentunya menjadi teladan bagi kita, para suami, para istri, untuk meneladani mereka. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat atau sahabia, orang-orang yang mendapatkan didikan-didikan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan lagi, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an attazir wa ana haid wa yubashiruni. Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan aku untuk memakai kain. Wa ana haid, dan aku dalam keadaan berhaid, yang terkena haid. Wa yubashiruni, dan beliau pun mencumbuiku. Ini juga hadits yang azim. Hadits yang azim terkait dengan bagaimana haknya. Maka hadits ini juga memberikan faedah. Yang pertama, bahwa Islam itu sangat-sangat memuliakan kaum wanita. Islam itu sangat-sangat memuliakan wanitanya. Dari yang sebelumnya mereka terkungkung, mereka terisolir, mereka terpingitkan, mereka dan mereka, seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka orang-orang Yahudi, manakala istri-istri mereka terkena haid atau nifas, maka tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan dikucilkan. Namun datang Islam memuliakan kepada mereka. Boleh untuk melakukan segala sesuatu, ma fawqal izar, apa selagi itu semuanya di atas kain. Dan ini kita lihat juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan seperti itu. Dalam keadaan haid, Rasul mencumbuinya. Wa yubashirun. Menunjukkan bagaimana, nah ini juga satu hal yang hubungan yang baik dalam rumah tangga. Maka sekali lagi dalam beberapa fawaid dari hadis ini. Yang pertama, adalah seperti bab yang dibawakan. Bolehnya seorang wanita untuk menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Kemudian yang kedua, bahwa bolehnya berhubungan mubasyarah, bergaul, bercumbu dengan istri meskipun dalam keadaan haid. Meskipun dalam keadaan haid, semua dibolehkan untuk melakukannya kecuali ma fauqal izar, apa yang di atas kain saja. Kemudian yang ketiga merupakan sunnah untuk manakala mandi bersama istrinya dalam keadaan haid ini, untuk istrinya itu yang ketiga, manakala seorang istri sedang dalam keadaan haid, maka hendaknya berkain agar jangan sampai terjatuh dalam hal yang dilarang, yakni berhubungan suami istri dalam keadaan istri sedang haid. Kemudian faedah berikutnya adalah menunjukkan samahatul Islam. Betapa longgarnya, betapa mudahnya Islam ini. Di mana hal ini adalah bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Maka ini dengan haidnya itu tidak menghalangi seseorang untuk berhubungan tetap mubasyarah dan lain sebagainya dari hal-hal yang dibolehkan, kecuali hanya satu saja. Bagaimana ayat yang dulu sudah kita bahas? Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah wanita fil mahid, ai makana khuruj al haid. Tempat keluarnya darah haid itu saya yang tidak dibolehkan. Yang ini yang tidak dibolehkan dalam ayat ini. Kemudian juga masih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa shaim. Walakin kana amlakukum li'irbih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu, mencumbuiku, kata Aisyah, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Namun kana amlakukum li'irbih, beliau adalah orang yang paling sanggup mengendalikan syahwatnya, mengendalikan ini keinginannya. Maka hal ini juga menunjukkan meskipun dalam keadaan berpuasa tetap tidak menghalangi untuk senantiasa bagaimana berhubungan yang baik dengan istrinya, dengan suaminya. Dan seperti itu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya Aisyah juga qala yuhaddits an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Fasakat sa'atan thumma qala na'am. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha, beliau menciumnya, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam keadaan berpuasa, dirinya sendiri berpuasa, tidak menghalangi untuk tetap berbuat baik. Sesuatu yang membahagiakan kepada istrinya. Demikian pula, tatkala seorang istri sedang dalam keadaan haid, pun juga tidak menghalangi untuk selalu bagaimana bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dengan terus bergaul, berhubungan. Lebih lagi kalau kemudian ada ta'awun yang baik. Alal birri wa taqwa. Di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih juga hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi ini merupakan mangkabah. Keistimewaan dan kemuliaan dan jasa dari para ummahatul mukminin menceritakan kepada kita bagaimana yang terjadi di dalam peristiwa yang tidak ada satupun yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan kepada kita agar kita tahu dan agar kita bisa meneladaninya. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqal li yuqabbilani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasrat, berkeinginan untuk menciumku. Fakultu, dan aku, kata Aisyah, aku berkata, "Inni sha'imah." Sesungguhnya aku ini berpuasa. Qala wa ana sha'im. Dan aku juga sedang berpuasa. Faqabbalani, dan beliau pun menciumku. Ini kita lihat ya. Tiga kasus. Dalam hal ini Aisyah dalam keadaan berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa, tetap menjaga hubungan yang baik. Dengan puasanya tidak kemudian ini tetap dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyarah dengan istrinya. Maka ini ada tiga kisah dari apa yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, tatkala seorang istri sedang dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, tatkala suami dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga, tatkala kedua suami istri dalam keadaan berpuasa, semuanya itu tetap disyariatkan, dibolehkan untuk bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, boleh bercumbu, boleh menciumnya, asal dengan catatan menjaga jangan sampai melakukan hal-hal yang itu dilarang. Atau kemudian menjadikan mawannah ya, sebab keluarnya air mani ya, dalam keadaan berpuasa. Kalau kemudian dengan sengaja seperti itu, maka ini adalah membatalkan puasanya. Namun kalau tidak, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Artinya kalau bukan karena kesengajaan, karena ikhtilam, maka itu tidak menjadikan batal puasanya. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhallu sha'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam selalu berpuasa. "Fayuqabbilu ma syaa'a min wajhi." Maka kemudian beliau menciumku. Mencium apa yang beliau inginkan, beliau kehendaki dari wajahku. Ini kita lihat ya. Semua itu adalah bukan merupakan hal yang tabu. Tapi ini adalah perkara-perkara berkaitan dengan agama. Bagaimana apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya atau istri kepada suaminya. Dalam keadaan haid, dalam keadaan berpuasa, tidak menghalangi untuk terus. Ya. Untuk terus senantiasa menjaga keutuhan rumah tangganya dengan menjaga sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtani'u min syai'in min wajhi wa huwa shaim." Aisyah mengatakan tidak ada yang menghalangi pada Nabi alaihi salatu wasallam dari sesuatu apapun, min wajhi, dari wajahku, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Maka ini kita lihat, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat ini yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, ini tentunya adalah pelajaran-pelajaran yang baik bagi para suami dan para istri, atau bagi para calon-calon suami atau calon istri, bagaimana semestinya, apa yang harus dilakukan. Sedemikian santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedemikian menjaga perasaan istrinya. Dan itulah Islam yang senantiasa datang dengan sesuatu yang menyenangkan. Datang dengan sesuatu yang menjadikan indah. Datang dengan sesuatu yang penuh berbagai mahasin, berbagai kebaikan-kebaikan. Manakala kita mau mengkaji, manakala kita mau menelaah, maka akan terlihat dengan jelas bagaimana indahnya Islam. Manakala dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini kita akan semakin mengenal. Dengan kita belajar, mengkaji, mengilmui, ini akan semakin nampak jelas bagi kita indahnya Islam. Manakala dengan Al-Quran dan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kepada kita akan keutuhan rumah tangga kita, dan senantiasa dalam naungan ridhanya, dan senantiasa dalam bimbingannya dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula kebersamaan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, adalah bab tentang hak-hak suami dan istri. Ini barangkali, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله جزاك الله خيرا pada Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah telah selesai pelajaran pada edisi kali ini ya, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Dan pada sesi berikutnya insyaallah akan diadakan tanya jawab yang ada ya Ustaz ya, tanya jawab Ustaz. Boleh-boleh. Iya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan membacakan suatu informasi, yaitu insyaallah ada kajian yang akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah yang akan diadakan di Kota Medan. Benar ya Ustadz ya? Insyaallah. Ya, insyaallah pada hari Ahad pada tanggal 30 Muharram 1436 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 23 November 2014. Nah, mungkin para para pendengar Anas Radio yang berada di Kota Medan dan sekitarnya bisa datang ke Masjid Al-Jihad, yaitu letaknya di Jalan Abdullah Lubis nomor 38 Medan Baru, Kota Medan. Dan kajian dimulai insya Allah pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini penyelenggaranya adalah Pakis KM, Panitia Kajian Islam Kota Medan. Ya, baik para pendengar Anas Radio, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, mungkin pertanyaan pertama nih Ustaz, dari Anas sendiri Ustaz. Untuk yang tadi mandi bersama Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak juga ikut mandi Ustaz? Apakah ada larangan mutlak atau ada batasan umur gitu Ustaz untuk mandi bersama? Silakan Ustaz. Baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan anak untuk dipisah tidurnya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu dalam tidurnya supaya dipisah, maka demikian pula dalam hal-hal yang akan terlihat auratnya di hadapan anaknya, aurat besarnya tentunya lihat di hadapan anak, maka ini hendaknya seperti itu adalah hendaknya lebih dijaga. Ini jangan sampai meskipun itu anak yang masih belia. Maka wallahu ta'ala alam, ini diambil dari banyak riwayat. Diambil dari berapa banyak riwayat untuk artinya kalau kemudian mandi bersama, maka tentunya dalam hal ini kalau dalam kondisi istilahnya membuka aurat besarnya, ini jangan sampai terlihat kepada anak-anak. Meskipun itu adalah masih sangat belia sekalipun. Tidak pula di kamar mandi, tidak pula di tempat yang lain. Adapun kalau mandi bersama pada asalnya adalah tidak mengapa. Kalau kemudian masing-masing adalah menjaga auratnya. Ini artinya si bapak, si ibu juga dengan kainnya, kemudian si anak. Kalau anak mungkin lain masalah ya. Mungkin tidak mengapa kalau anak itu dan masih sangat anak, masih kanak-kanak banget ya. Maka barangkali tidak mengapa, namun jangan sampai kemudian si anak itu melihat aurat besarnya orang tuanya. Ini wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Insyaallah dapat dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Ilham. Beliau di Makassar. Pertanyaan beliau adalah, orang tua saya tidak mengakikahi saya. Apakah saya wajib mengakikahi diri saya sendiri dengan membeli kambing, atau saya tunggu jawaban kedua orang tua saya? Mohon nasihatnya. Silakan, Ustaz. Dalam hal ini, para ulama menyebutkan memang ada khilaf ya. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama mengatakan bahwasanya sudah tidak ada kewajiban lagi, bahwa akikah itu adalah wajibnya pada hari ketujuh. Selebihnya adalah tidak ada kewajiban lagi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sependapat dengan pendapat yang pertama, artinya sama-sama mengatakan bahwasanya wajibnya adalah hari ketujuh. Namun kalau kemudian sudah lewat hari ketujuh, kemudian imma karena tidak punya dana untuk membeli kambing pada hari ketujuh itu, atau karena tidak mengertinya, maka dalam hal ini pendapat yang kedua tetap mengatakan dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk tetap mengakikoi meskipun mengakikoi dirinya sendiri. Hal ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari marhulun bi aqiqatihi ini, bahwa bayi yang terlahir itu adalah tergadaikan dengan aqiqahnya. Maka ini makna tergadaikan ini, makna marhunun ini yang kemudian istilahnya ikhtiyatan, ya, lebih kepada kehati-hatian. Maka ini tetap juga para ulama menganjurkan, meskipun itu sudah dewasa, atau kemudian meskipun itu sudah dewasa, kalau orang tuanya bisa mengakikoh itu lebih baik, karena itu adalah kewajiban orang tua. Kalau tidak, maka juga mengakikoi dirinya sendiri. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikoi dirinya setelah dewasa, maka ini adalah hadis yang tidak benar, tidak sahih. Jadi kesimpulannya bahwa meskipun sudah dewasa, tetap disyariatkan, dianjurkan untuk mengakikoi baik orang tuanya, artinya orang tuanya yang mengakikoi karena mungkin dulu orang tuanya tidak ngerti, kemudian setelah itu memahami agama, atau karena itu adalah kewajiban orang tuanya. Atau kalau tidak, maka mengakikoi dirinya sendiri. Ini tetap dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Sekali lagi para pendengar Anas Radio, kita berada di sesi tanya jawab dan kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Baik, dan ini sebagai penutup set pertanyaan terakhir dan juga terkait pada kejadian yang aktual yang terjadi di negeri kita. Pertanyaannya dari Saudara Wirawan di Jakarta. Pertanyaannya adalah, kami dapati kejadian yang aktual belakangan ini mengenai kenaikan BBM dan disusul dengan kenaikan bahan-bahan pokok lainnya. Apa nasihat Ustadz bagi keluarga Muslim yang memang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Semoga Allah memberikan kesabaran untuk saya dan kita semua. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Dalam hal ini kita banyak diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayatnya, bahwa namanya kehidupan itu adalah seorang muslim. Kehidupan itu tiada lain adalah semuanya adalah baik. Seorang mukmin kehidupannya adalah selalu baik. Susah dan senangnya adalah baik. Dan ini yang mengagumkan dari perkaranya seorang mukmin. Ini yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, fa laisa dhalika illa li mukmin." Sangat mengagumkan perkaranya seorang mukmin. Seluruh perkaranya itu baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, dia pun bersabar, dan itu juga baik baginya. Maka ini hendaknya menjadi dasar pokok bagi seorang muslim. Menjadi prinsip dalam kehidupannya. Artinya, kalau toh kemudian tidak mendapatkannya di dunia, insyaallah ta'ala akan mendapatkannya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang harus ada pada diri kita. Maka jangan hanya karena kesulitan-kesulitan dunia ini memalingkan kita dari tuntunan-tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, memang di sini dibutuhkan kepada kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk banyak-banyak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit juga yang rela menggadaikan agamanya demi sekeping dari dunia ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai kemudian dikatakan, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang itu kafir, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita lihat khususnya kepada penanya dan kepada pendengar Anas Radio dimanapun antum berada. Kita lihat apa yang sudah kita kaji dari keluarga, bagaimana keadaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai berhari-hari, riwayat dari Aisyah sendiri mengatakan sampai 3 bulan dapurnya tidak ngebul. Ada juga riwayat suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, yang tamu ini juga terang-terangan mengatakan, ya Rasulullah, al-ju', lapar wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mendatangi istrinya dan bertanya, hal indaki min syai', apakah engkau miliki sesuatu, ada sesuatu di rumah enggak? Kemudian istrinya mengatakan, walladzi ba'athaka bil haqq ma indana illa ma, demi yang mengutusmu dengan hak, kami tidak punya apa-apa kecuali air saja. Datang lagi kepada istri beliau yang lain, semua menjawab dengan jawaban yang sama. Ini kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, sayyidu waladi bani Adam, ummahatul mukminin, ini kita lihat juga di rumahnya tidak ada kecuali air saja. Maka kita alhamdulillah jauh lebih banyak melihat yang seperti ini. Ini rumahnya orang paling mulia. Seperti itu keadaannya. Maka penting artinya untuk benar-benar kita bagaimana mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana kehidupannya seperti itu. Sisi yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada siapa yang ada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Maka seperti itu akan lebih untuk menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Ini dalam masalah dunia. Lihat yang di bawah kita, ternyata ada yang lebih sengsara, ternyata ada yang lebih susah, ternyata ada yang lebih kesulitan. Maka mudah-mudahan kesulitan-kesulitan dunia ini tidak akan terus-menerus. Namun dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, dalam perkara kebaikan, lihat yang di atas kita. Jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas. Kita lihat yang di atas dalam perkara agama. Ternyata orang lain lebih khusyuk, ternyata orang lain lebih semangat, ternyata orang lain lebih rajin ibadah, ternyata orang lain lebih mau bersedekah, ternyata, dan seperti itu. Ini supaya kita semangat dalam beribadah, juga lebih bersabar menerima qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya yang kurang baik kepada kita, untuk lebih menerima ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas, ya. Ya. Jelas, kita kadang juga belajar matematika. Katanya min kali min itu adalah plus. Ya. Masya Allah. Kurang dikali kurang kok jadi plus. Artinya apa? Kesulitan demi kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup baginya. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ini yakinlah dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamahlah di atas tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesulitan-kesulitan dunia ini adalah tidak ada artinya dibandingkan dengan kesulitan di yaumil qiyamah. Nasallallahu salam an afiyah. Ini barangkali mudah-mudahan mengingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada penanya, demikian pula kepada pendengar Anas Radio dimanapun antum berada. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jazakallah khairan Sat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum para pendengar Anas Radio. Akhirnya saya sudah edisi malam hari ini pelajaran mentayan nasihat untuk keluarga muslim. Insyaallah kita akan berjumpa kembali, bisa menyimak kembali pelajaran ini pada hari dan jam yang sama. Insyaallah pekan depan dimulai pada pukul tepat waktu ya, mudah-mudahan, atau mungkin kalau ada terlambat sedikit, insyaallah kita akan tetap melangsungkan pelajaran seperti pada malam ini. Dan pada sebelumnya kami operator dan penyelenggara pelajaran ini mohon maaf jika ada kekurangan. Dan satu lagi, sepertinya saya lupa memberitahukan judul kajian yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Muhammad Naim di Medan, yaitu judulnya adalah Indahnya Hidup Bersama Quran. Nah, sekali lagi para pendengar Anas Radio yang berada di Kota Medan dan sekitarnya bisa hadir pada hari Ahad 23 November 2014 mulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Baik para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, sampai sini saja saya memandu acara pelajaran entayan nasihat untuk keluarga muslim. Kami undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.